Kenapa disebut aksaruhum? Berarti kan tidak seluruhnya. Apakah di antara musyrikin Quraisy ada yang tidak kafir? Maka diterangkan oleh para ulama, disebut aksariyah kebanyakan, karena yang dikecualikan adalah yang misalnya mereka belum paham. Karena akalnya masih belum mengerti, namun ketika mengerti akan berislam. Ada yang belum waktunya untuk menjadi mukallaf. Siapa itu? Lisegari, anak-anak kecil. Dia bukan mukallaf. Barangkali kalau besar nanti dia masuk Islam. Masih kecil dia tidak tahu apa-apa. Maka tidak disebut kafir. Siapa lagi? Atau yang lamnya belum. Atau ada yang belum dinasehati. Belum nyampe berada dia. Ya walaupun saat itu sudah ada dakwah, mungkin dia di tempat yang belum sampai kepadanya dakwah saat itu. Ya. Saat ayat ini itu. Maka dikatakan dengan kalimat aktsaruhum al-kafirun, kebanyakan mereka orang-orang kafir. Karena apa? Disebutkan tadi dan disebutkan dengan rinci di dalam kitab ini. Qala wa ta'bir bil aktsar, diungkapkan dengan kalimat kebanyakan mereka, bisa jadi li'anna ba'dahum lam ya'riful haqq. Bisa jadi sebagian mereka belum kenal kebenaran. Karena kurangnya akal mereka, wa adam ihtida'i ilaihi, atau belum bisa dia mengikuti bimbingan, belum paham sama sekali. Aw li adam nadharihi fil adillah nadharan yu'addi ila al-matlub, atau ada yang tidak mau melihat. Jadi sudah tidak mau melihat. Padahal kalau saja dia melihat, dia akan masuk Islam, cuma dia tidak mau melihat dan tidak mau yambur nadharan yu'addi ila al-matlub, tidak mau melihat dengan pandangan yang bisa membawa dia kepada apa yang dicari. Auli annahu lam taqum alaihi hujjah, atau ada sebagian mereka yang tidak tegak hujjah padanya. Kenapa tidak tegak? Misalnya lam yasil ila hadil mukallabin, belum tegak hujjah padanya karena dia belum sampai tingkat mukallab. Lisigharihi, karena kecilnya, karena dia masih kecil belum sampai. Apakah kalau anak kecil dikatakan ayo masuk Islam, dia tidak paham, kemudian dikatakan kafir? Belum tegak hujjah padanya. Kenapa belum tegak? Dia besar aja belum. Tapi kalau sudah besar, sudah akil, balik, diterangkan tentang tauhid, dia nolak, baru sudah tegak hujjah namanya. Tapi di antara mereka ada yang masih kecil yang belum tegak hujjah pada mereka. Wa imma li'annahu yuqam maqam al-kul, atau kemungkinan kedua, ayat tadi walaupun mengatakan aktsaruhum, tapi maksudnya adalah al-kul. Fa isnadul ma'rifah wal inkarul mutafarri' 'alaiha ila dhamir al-musyrikin 'ala al-ithlaq min bab isnad halil ba'd ila al-kul. Dan dikatakan penyandaran sesuatu yang makna yang sudah diketahui, sudah dikenal. Wal inkarul mutafarri' 'alaiha, dan kemudian pengingkaran yang bercabang-cabang, yang bermacam-macam padanya. Yang mutafarri' alaiha ila dhamir musyrikin, yang kembalinya kepada dhamir, atau dhamirnya kembali kepada musyrikin. Secara mutlak ini ma min babi isnadi halil ba'd ila al-kull. Ini adalah termasuk penyandaran satu keadaan kepada ba'd, kepada al-kull. Ini walaupun penyandarannya adalah ba'd, tapi maknanya adalah kull. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pendapat mereka. وَمِمَّا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى قَالُهُ تَعَالَى فِي سُرَةِ الْوَاقِعَ. Dan yang seperti ini juga, dan dilangsungkan, dipahami seperti ini, adalah ayat Allah dalam surat Al-Waqi'ah. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Dan yang sejenis ayat tadi adalah ayat Allah dalam surat Al-Waqi'ah. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. Apakah dengan berita ini kalian bermudahana? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan rezeki kalian dengan pengingkaran. Yang tukadzibun artinya mengingkari dan mendustakan kenikmatan. Apakah kalian jadikan rezeki Allah untuk kalian dibalas dengan pengingkaran-pengingkaran? Ayat ini juga memaksudkan tentang keadaan musyrikin yang tidak syukur pada Allah, yaitu ketika mereka berkata mutirna binau'i kada wa kada. Ketika mereka, kaum jahiliyah, berkata kita diberi hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Ini pengingkaran. Maka Allah katakan